بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان الدين أعزكم الله، Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita di kota Nabi, sebuah kesempatan yang jarang dikarenakan kita jarang kemari. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan para ikhwah fillah senegara, ketemu di negaranya orang lain di sebuah tempat yang mulia insyaallah taala. Hadirin azakumullah, berkesempatan malam hari ini mungkin saya hanya ingin menyampaikan sesuatu min babit dzikir. Sebab yang di depan saya ini masyaallah para thullabul ilm, para pencari ilmu agama, sebagian para ummal yang juga dari Indonesia juga dikenal dengan para ikhwah yang biasa talabul ilmi. Sehingga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini menetapi zikra pada kirfa'ina zikra tanfa'ul mu'minin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ada beberapa hal penting yang ingin saya utarakan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ialah ahammiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ikhlas dalam semua hal. Ikhwanatina a'azzakumullah, kita semuanya tentu telah tahu, telah paham, banyak membaca adillah dalil-dalil Alkitab Sunnah yang menjelaskan tentang ahamiyatul ikhlas, terutama ikhlas fil ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Juga Rasul menyatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Namun yang kita inginkan di sini adalah terkait dengan penghayatan ikhlas itu sendiri. Di sini barakallahu fikum, dalam kita beribadah, dalam kita beramal, dalam kita berdakwah, dalam kita talabul ilmi, dalam kita rumah tangga, dalam kita bermuamalah, dalam semua aspek agama dan kehidupan. Itu harus ada yang namanya ikhlas. Keikhlasan. Niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mempersembahkan semua amal-amal tadi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Tidak ada niatan-niatan duniawi, baik harta, atau ketenaran, atau kemasyhuran, atau kedudukan, atau semisalnya. Betul-betul lillahi ta'ala. Dan ihtisabul ajr indallah. Mengharapkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semua. Ini sangat penting. Bahkan merupakan fondasi agama. Bahkan merupakan satu syarat dari dua persyaratan diterimanya sebuah amal. Ikhlas wal mutabah. Karena azakumullah, ketika seseorang itu, barakallahu fikum, melatih dirinya, membiasakan dirinya dengan keikhlasan dalam semua amaliyah dia, maka ikhlas ini akan memunculkan sekian banyak perangai-perangai lain yang mulia. Akhlak-akhlak yang lain yang begitu mulia yang sangat diperlukan seorang hamba pada waktunya. Ketika orang itu ikhlas, memiliki keikhlasan, barakallahu fikum, maka akan muncul pada dirinya sifat yang namanya as-sidq, kejujuran. Jujur dalam beribadah, jujur dalam berdakwah, jujur dalam bermuamalah, dalam semua aspek. Tidak akan ada yang namanya unsur kedustaan, tidak akan ada yang namanya unsur rekayasa, tidak akan ada yang namanya unsur makar. Sebab tidak punya tendensi apapun. Dorongan dia ikhlas. Lillahi tabaraka wa ta'ala, ihtisabul ajr indallah. Akan muncul yang namanya sidqun fil amal. Ini sangat luar biasa. Sebuah kejujuran, sebuah ketulusan, ini sangat-sangat luar biasa dalam sebuah kehidupan. Terutama dalam perkara-perkara amaliyah, terutama dalam perkara talabul ilmi, dalam perkara dakwah ila Allah. Barakallahu fikum. Jujur. Yang namanya as-sidq, jujur, muncul sikap banyak cabang-cabang yang lainnya dari sekian banyak perangai-perangai yang sangat mulia. Dari keikhlasan muncul kejujuran. Dari jujur muncul sekian banyak perangai-perangai yang lainnya. Pada tempatnya masing. Dengan keikhlasan, barakallahu fikum, akan muncul yang namanya as-sabr. Sabar. Dalam menghadapi apapun. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Juga sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, ujian dan cobaan. Sabar dengan makna sabat, keteguhan, kekokohan. Sabar di atas sunnah, di atas al-haq, di atas manhaj yang sahih. Itu akan muncul dengan keikhlasan tadi. As-sabr. Karena motivasi dia lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada dunia yang dia kejar. Tidak ada syuhrah yang dia cari. Tidak ada riasah kedudukan yang dia capai. Semua tidak ada. Semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Ingat, dia akan lebih tabah, lebih teguh, lebih sabar. Ini umum ya ikhwan sifat. Akan terasa ketika diamalkan dalam keseharian. Kita bikin contoh sekarang barakallahu fikum, kedahulukan yang mutazawijin. Gitu ya. Ketika dalam berumah tangga barakallahu fikum, dia memiliki yang namanya keikhlasan. Ikhlasun niyyah fil mu'asyarah zawjiyah. Ikhlas yang niat dalam berumah tangga. Akan muncul poin-poin tadi. Betul-betul motivasinya itu bukan karena apa-apa. Yang suami betul-betul menunaikan kewajiban dia sebagai suami kepada istrinya dengan penuh keikhlasan. Maka dengan dikerjakan dengan sejujurnya, dengan sebaik-baiknya, setulus hatinya, dia akan sabar menghadapi kekurangan istrinya atau anaknya dan segala macamnya. Tahu gak ada yang dicari. Yang membuat dia berbuat demikian adalah ini keikhlasan, perkara ibadah, perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam, dan dia harus ikhlas di situ. Istri juga demikian. Mengerjakan kewajiban dia sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Ketika motivasi dia adalah keikhlasan, semua akan nyaman, semua akan ringan. Sabarnya akan muncul, jujurnya akan muncul, polosnya juga akan muncul. Ketika dia mengkhidmat suaminya, mengurusi anaknya dan segala macamnya, tidak ada yang namanya keluh kesah. Tidak merasa dibebani dengan sebuah pekerjaan. Tapi dia tahu itu kewajiban dia, itu perkara yang perkara ibadah dan segala macamnya. Motivasi dia keikhlasan, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Lumbung pahala di situ. Dengan dia jujur, tulus, sabar, urut dalam perkara rumah tangganya. Barakallahu fiik. Apalagi ketika berbicara dan berkaitan dengan masalah thalabul ilmi, diteruskan dengan dakwah ilallah. Ikhlasun niyyah ini merupakan kunci keselamatan, kunci kesuksesan, kunci barokahnya ilmu. Itu keikhlasan. Ketika antum telah boleh ilmi, belajar agama, ketika antum dakwah ilallah, motivasi antum keikhlasan, luar biasa. Antum belajar ilmu itu betul-betul niatnya untuk pertama raf'ul jahl an-nafsik, mengangkat kebodohan dari diri kamu. Supaya kamu tahu, paham tentang bimbingan agama, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, syirik, ini tauhid. Antum tahu. Tujuannya dalam rangka untuk imtithal, melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya SAW, yang mengharuskan kita untuk thalabul ilmi. Tujuannya untuk membela agama, untuk mengamalkannya dan segala macamnya, mulia. Tidak apakah terpikir sedikit pun antum thalabul ilmi supaya mendapatkan sebuah riasa, kedudukan, manzilah, syuhrah dan segala macamnya. Ya, selembar kertas formalitas. Kan gitu ya, tidak mengejar hati itu. Barokah ilmu antum insyaallah barakallahu. Dan ini nanti akan menjadi cikal bakal ketika antum terjun dalam perkara dakwah ilallah. Antum bisa teguh, bisa tabah, bisa sabar dan segala macamnya dari mulai awal. Dari sini. Ketika antum belajar ilmu agama barakallahu fikum, niatannya sudah bukan keikhlasan. Yang antum cari sebuah riasa. Ketika antum dakwah oleng. Ketika yang namanya riasa tadi enggak antum dapatkan, oleng. Antum akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sebagian pihak, pergeseran manhaj yang ada pada sebagian pihak, itu antum tarik benang merahnya ke belakang. Itu niatnya kurang baik. Ya kita enggak membaca hatinya orang, yang namanya keikhlasan dan niat itu muncul dari mazahir, nampak dari zahiriahnya gitu. Barakallah. Dakwah tujuannya dalam rangka untuk mencari pengikut. Dakwah tujuan dalam rangka untuk mendapatkan titel, gelar, kedudukan di kalangan para ikhwah. Dakwah dan segala macam dalam rangka untuk dunia. Contohnya sangat banyak. Di lapangan sangat banyak. Dan rata-rata yang demikian oleng semuanya. Dikarenakan tidak ada keikhlasan. Ada mulikhlas. Kemudian orangnya dari mulai awal yang ada keikhlasan. Akan muncul yang namanya ada musyidat. Dia akan berani bikin makar. Berani akan mengadakan upaya-upaya rekayasa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Para fadanin, para makirin, ahli fitnah, ahli makar, dan segala macamnya. Ini orang-orang yang niatan awalnya itu bukan keikhlasan. Bukan karena Allah, bukan karena ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia ingin yang lain-lainnya. Itu dibahasakan dunia. Dan tidak akan tabah. Tidak bakal sabar dia. Menghadapi perjuangan ketika thalabul ilmi. Perjuangan ketika berdakwah. Berkorban. Tidak bakal sabar. Gampang terhempas oleh berbagai macam kondisi yang ada. Dikarenakan ada mungkin. Ketika dia capek, enggak dapat. Barakallahu fiikum. Kira-kira antum percaya enggak ketika saya cerita kepada antum? Ada seseorang yang kemudian datang dari luar negeri, diminta untuk ta'awun di sebuah ma'had, sampai di ma'had, ditanya, saya berapa mukafa'ahnya? Percaya enggak? Untuk antum ya sih mukafa'ahnya, karena antum isi baru satu istrinya, anak juga belum ada. Antum mukafaahnya sebulan 1,5. Kalau yang itu berapa? Nanya yang pengajian, kalau yang itu berapa? Oh kalau yang itu dia sudah punya anak 3. Ya kita kasih 2,5. Enak ya 2,5 ya. Saya kok cuma 1,5 ya. Antum percaya gak ini terjadi? Hah? Ya percaya saya menyampaikan. Terjadi semacam. Itu bukan orang yang belajar di Indonesia. Sudah keluar negeri. Kira-kira apa sebabnya ini? Ya kita mengatakan atabul ikhlas. Mana keikhlasan antum? Jadi dia talabul ilmi dari mulai awal dia belajar tidak menanamkan keikhlasan. Bayangannya, belajar jadi ustaz gede, enak tenan uripe gitu ya. Allah dan tahu kalau yang lain pada kepalanya sudah gini-gini semua terkait dengan kehidupannya masing-masing. Terjadi itu. Dan ketika yang dia dapat yang dia inginkan enggak tercapai, pindah. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Dikarenakan ini pada da'i yang dianggap masih kecil. Da'i yang senior. Ada juga yang senior. Ini semuanya ikhwan. Sekali lagi Adamul ikhlas. Jadi jangan lupa bayangkan yang namanya dunia hanya semata-mata fulus. Lah. Duit itu umum. Kedudukan, syuhrah. Dan segala macamnya keluar. Sehingga saya tekankan di sini para kawasikum adalah ahamiyatul ikhlas fil umuri kulliha. Dalam semua perkara kita harus betul-betul menjaga niatan kita, menjaga keikhlasan kita dalam semua hal. Ini kunci utama, bekal utama untuk antum melangkah dan antum akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan keikhlasan. Berbagai macam akhlak yang mulia akan muncul. Ada as-sidq, ada as-sabr, ada tawadhu. Ketawaduan barakallahu fikum akan muncul dengan keikhlasan tadi. Barakallahu fikum. Sehingga akhir dunia tadi. Yang umal-umal juga begitu. Para pekerja juga begitu. Ikhlaskan niatnya. Kemarin untuk apa? Kerja untuk apa? Yang untuk apa maisanya itu? Tujuannya kan untuk menghidupi anak istri yang belum punya istri, apa tujuannya? Mencari untuk persiapan dapat istri. Kenapa kok milih tempat ini? Kenapa kau pilih tempat ini? Nah, karena kan tempat yang kamu pilih bukan sembarang tempat kan begitu. Ini kotanya. Tempatnya para masyayikh dan para ulama tentulah boleh. Ya, antum pun kemarin pun juga